Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah di hari paling baik. Hari apa hari paling baik? Hari Jumat. Sesudah Nabi SAW meninggal, maka pewaris yang paling baik al-ulama warasatul anbiya. Siapa manusia paling baik? Bukan bupati paling baik, bukan gubernur paling baik, bukan presiden paling baik. Yang paling baik adalah ulama di hari paling baik, hari Jumat, bersama orang paling baik, alim ulama, di tempat paling baik, tempat menuntut ilmu, dan akan didirikan masjid 100x100 insyaallah. Amin. Maka kita syukuri nikmat terbaik ini dengan ucapan yang paling baik yang keluar dari mulut orang beriman, alhamdulillahi rabbil alamin. Ambo jaliak dulu jambara, sebab ambo tetap tausiah 60 menit 600 ml. Nang kedua, lembaga iko dibuat untuk menjunjung tinggi melanjutkan risalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka awak kirimkan salawat dari Payakumbuh. Payakumbuh. Ia masih masuk ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada tak mic nanda putih-putih suara? Cuma itu sahaja. Tadi ambo pakai kain ditukar dek Syekh Dr. Atallah Nasir, dirubahnya jadi serban Palestina. Kemudian dia aginya pulo tasbih ampe warna. Jamaah ikut sana ngati ndak ambo dapat hadiah. Memang luar biasa hari Jumat kok. Dapat tasbih dari Palestina, dapat pulo sorban, dapat pulau tanah Kapli beserta rumah dan isi-isinya. Insyaallah bertetangga ambo dengan Ustaz Zulkifli M. Ali di Siko, bertetangga pula lah kami di surga nanti insyaallah. Bapak dan ibu ambo indak tahu, kalau ingin bertetangga juga abali lah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Namo tampe iko adalah Hufaz Sport Center. Apo makasih Hufaz Sport Center ko? Adonan berang nampaknya. Sebab ibu-ibu ko dari tadi duduk, dari pagi tadinya menunggu, tiba-tiba ada orang tagak di mukanya. Itu makanya berang. Iya kan, Bo? Ayo ke sini. Supaya bapak-bapak yang berdiri di depan ibu-ibu supaya duduk tenang, tenang. Ambo tadi diagi tampek tagak di situ, tapi ambo sagan membelakangi Ustaz Zulkifli M. Ali, Syekh Dr. Atallah Nasir, Ustaz Oren. Maka ambo tagak di siko. Sesudah tagak di siko, baru ambo mencaliak ke bawah gamang. Rasa meniti titian Siratul Mustaqim masuk di bidu. Angin pulau kancang. Insyaallah Allah akan menolong awak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tadi Syekh Atallah Nasir dari Palestina, waktu ambo di dalam tadi inyo baca rito, waktu inyo mengumandangkan solawat-solawat dan pujian-pujian tadi, inyo merasakan bahwa pokok-pokok payu ikut-ikut bertasbih. Inyo langsung, cuma inyo menjalehkannya bahasa Arab. Nah, jadi ambo jalehkan pakai bahasa Jawa. Lamma alqaitul madaih wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ketika aku sampaikan pujian-pujian, tasbih, tahmid, takbir, salawat, aku merasakan seakan-akan pokok-pokok kayu. Rupanya saumui duitnya baru ikolah inyo mengumandangkan salawat di depan pokok-pokok kayu menghijau di atas bukit yang indah dengan awan lengkap begitu sempurna. Ambo pun sama. Mudah-mudahan pemandangan ini dapat dinikmati oleh anak cucu kita di masa akan datang. Maka disebut Eko dengan pondok pesantren Eko. Apa makna Eko? Menjaga ekosistem lingkungan. Di tempat lain ditebang pokok kayu. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawaballahu ra'sahu finnar. Siapa yang memotong sebatang pokok kayu, disungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Tapi di sini ada pokok kayu yang ditebang bukan tanpa tujuan. Pokok kayu ditebang akan didirikan di atasnya masjid yang lebih mulia dari pokok kayu. Di atas masjid itulah anak cucu kita akan menghafal Quran. Amin. Akan latihan pidato. Amin. Akan mengumandangkan solawat-solawat puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Adapun pokok kayu tak ada yang diganggu di sini. Mana bukti pokok kayu tak diganggu? Tuh, pokok kayu dipagar keliling. Lebih hebat pula pagar pokok kayu daripada bodyguard ustaz nih. Ustaz tadi masih ada yang menarik-narik. Di sini pokok kayu dijaga. Kenapa pokok kayu ini dijaga? Karena bibit korma harga paling murah 1 juta. Hati-hati, yang terpijak pohon korma. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Eko, apa makna eko? Ramah lingkungan. Hai orang-orang yang sudah menghancurkan tanam-tanaman, pokok-pokok kayu digantikan dengan hutan sawit. Sampai-sampai ular pun tak lagi dapat makanan. Sampai-sampai perusahaan-perusahaan membakar hutan. Sampai-sampai komunitas-komunitas hewan dalam hutan lari. Buaya lari dari lautan naik ke atas menjadi buaya darat. Monyet-monyet tak lagi ada punya tempat. Masuk singa ke dalam kampung. Bapak ibu baca berita singa masuk ke kampung. Gara-gara tempatnya di dalam tidak lagi ada. Sampai-sampai ular sawah yang besar menelan manusia sedang memanen pokok sawit, ditelan hidup-hidup, ikuik dodos sama brondolnya sekali. Gara-gara apa? Gara-gara tempat mereka diganggu, maka hutan tidak lagi ramah, binatang buas keluar dari sarangnya akibat kejahatan manusia. Maka pesantren yang sedang kita diami saat ini bukan hanya mengajarkan Al-Quran, hadis dan sunnah, tapi juga mengajarkan bagaimana ramah kepada lingkungan. Kita doakan Menteri Lingkungan, Menteri Kehutanan datang kemari, karena ini bagian dari iklan menjaga alam semesta. Takbir. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada cara yang paling ampuh, yang paling bagus untuk menjaga lingkungan kecuali dengan melibatkan tokoh-tokoh agama. Karena orang tidak takut lagi pada penjara, orang tidak takut lagi kepada polisi kehutanan, orang tidak takut lagi pada hukum manusia. Tapi kalau sudah ustaz alim ulama menjelaskan, jaga lingkungan, jangan bakar hutan, jangan zalimi orang, jangan potong pokok kayu. Man waqa'at 'alaihimul qiyamah. Siapa yang sudah mau mati? Siapa di antara kita yang sudah mau mati? Wa fi yadihi fasilah. Di tangannya ada bibit korma. Falyughrisha, tanamkanlah. Kalau ada di antara kita sudah mau mati, meninggal dunia, sakit, tapi di tangannya ada bibit korma, tanamkanlah. Untuk apa menanam korma padahal sudah mau mati? Tujuan menanam korma walaupun sudah mau mati, kita akan mati. Yang memakan manis korma bukan kita. Yang bernaung di bawah daun yang rindang bukan kita. Siapa yang akan memakan korma ini? Orang lain. Korma ini akan hidup. Tanamlah tanaman yang bisa buahnya dimakan oleh cucumu. Itu kata Nabi. Tanamlah tanaman yang buahnya bisa dimakan oleh cucumu. Kalau awak tanam kini, cucu awak bisa memakan buahnya. Ternyata tanaman yang paling panjang umur adalah korma. Inilah yang sedang ditanam ini. Tapi ada satu korma 2, 3, 5 korma di dekat Masjid An-Nur Pekanbaru. Korma, lebih 20 batang. Satu pun tak ada yang berbuah. Datanglah pakar korma dari Thailand. Namanya Mr. Kolak. Bukan kolak pisang. Memang namanya Mr. Kolak. Ditelitilah oleh Mr. Kolak tadi, kenapa kurma ini tidak berbuah. Rupanya salah tanam. Sado kurma nan dedakek Mas Haji itu kurma jantan sado. Itulah makanya LGBT ini sangat. Rupanya kurma LGBT tak menghasilkan apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi korma-korma ini sudah diteliti 99,90% pasti akan berbuah insya Allah. Idza waqa'at 'ala ahadikum al-qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, tapi di tanganmu ada bibit korma, falyaghris'a, tanam bibit korma itu. Untuk apa menanam korma? Karena sampai masanya tanam-tanaman akan mati dan kau tak ada makanan, tapi korma tetap berbuah. Sampai hari ini, berapa harga korma? Bukan korma-korma tanggung-tanggung. Korma Ajwa 1 kilo 80 rial kali 3.500, 250.000. Korma itu Bapak Ibu bukan tanggung-tanggung sekilo. Bentuknya sama macam sawit. Bahaya sawit menyedot tanah. Yang dulu ada kolam-kolam ikan sekarang kering karena disedot oleh sawit. Berapa? Mati. Mati tanah-tanah menjadi tandus gurun Sahara. Tapi korma 100 tahun. Sekilo korma Madinah, korma Ajwa yang disebut korma Nabi, 250 rial. Jarang jamaah umroh membeli itu. Kalaupun nyewalinya makan surang di kamar. Sebab kalau kurmanan 250 ribu itu diletakkan di ruang tamu, banyak tamu memakannya, itu meleleh air mata tuan rumah. Bapak-Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pondok pesantren yang mementingkan lingkungan, ramah lingkungan. Makanya kemana mata kita memandang, masya Allah, tabarakallah, hijau, hijau, hijau. Pesan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal 505 tahun Hijriah, tahun Masehinya 1111. Mudah cara mengingatnya. 1111. Tahun 1111 meninggal Imam Al-Ghazali, 1000 tahun yang lalu. Kalau mata mau awet, banyak-banyak menengok warna hijau. Makanya kalau mau awet mata, sering-sering datang ke pondok pesantren Tahfiz Hufaz Sport Center, nengok hijau. Ambo sebenarnya mata ambo ku udah mulai agak-agak rusak jo. Tapi mencalik nan hijau-hijau, apalagi baru dapat rumah ku, sehat masuk. Sorban pun hijau, masya Allah, tabarakallah. Mencalik nan hijau-hijau, kubah Nabi, Masjid Nabawi warna hijau, karpet Taman Raudhah warna hijau, dan kalau menyumbang dengan pitih warna merah, hijau 20 ribu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin nan patamo sudah sampai, bahwa pondok pesantren ini bukan orientasinya akhirat semata, bukan mendidik alim ulama, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, tapi juga melahirkan santri-santri yang peduli kepada lingkungan. Amin ya rabbal alamin. Bergeser rambut kita. Masya Allah, tabarakallah, betapa indahnya segala pohon-pohonan ada di sini. Di tampek lain ambo ceramah dipagang rupanya plastik. Siko asli. Asli. Bunga memang alun musim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di situ 20 menit. Di siko 20 menit, di situ 20 menit. Pas 60 menit ambo ceramah. Kau bukan asal-asalan pindah tampek kau. 20 menit. Mangga Ustaz endak di tengah. Awak dari dululah diajarkan dek amak awak, dek datuk awak, dek nenek mama awak yang membelakangi ulama. Beko punggung awak berbisul. Ambo sebenarnya bolak-balik ambo menolak ceramah di pondok pesantren Buya Ustaz Kiai Zulkifli M. Ali kok. Sebab apa? Ambo belum sampai ke Mesir, inyolah tamat dari Mesir. Kini disuruhnya pulo ceramah di muka inyo. Itu kan rasul-rasul belajar pidato gini kok. Bayangan ambo inyo sena mendanga, datang pulo Ustaz Oren. Diundangnya pulo ulama dari Palestina. Ulama Palestina kau tahu. Icaliknya ambo agak pucet. Nah, supaya semangat adik aginya tasbih. Ama kau bertasbih sih kan. Poinan kedua nan ingin ambo sampaikan. Setelah ramah lingkungan, huffaz. Apa makna huffaz? Kalau cik, hafiz. Kalau dua, hafizani. Kalau tiga, huffaz. Maka akan lahirlah dari pesantren iko, selain ramah lingkungan, menjaga pokok kayu, menjaga hutan, gunung dan bukit, mereka adalah menjaga Al-Qur'an. Ibu nan rajin membaca Qur'an mati. Amalan baca Qur'annya mengalir apa putus? Putus. Habis baca Qur'an mati. Tidak ada orang mati baca Qur'an. Kalau ada orang mati baca Qur'an, lari awak sadonyo. Bapak rajin solat doa. Setelah meninggal, apakah solat doanya mengalir? Putus. Solat tahajud, solat doa, solat witir. Putui. Tidak ada yang mengalir. Tapi kalau punya anak penghafal Qur'an, mengalir apa putus? Anak hafal Qur'an sebulan khatam dua kali. Dek apanya khatam dua kali? Sebab satu hari inyo mengulang hafalannya dua juz. Kalau indak inyo ulang hafalannya dua juz, lupa, hilang hafalan. Kalau satu hari dua juz, sebulan 60 juz, dua kali khatam. Setahun barakali inyo khatam Qur'an? 20 ampek kali khatam Qur'an. Mati awak. Maka tiap hari mendapatkan kiriman dua juz. Ibu mendapat pahala tiap hari. Limpahan pahala dua juz. Mau? Bapak tiap hari dapat limpahan pahala baca Qur'an dua juz. Mau? Bapak dapat, ibu dapat. Tapi yang paling banyak pahalanya Ustaz Abdul Somad. Dek apa? Ambo yang ceramah. Yang mengundang siapa? Ustaz Zulkifli. Dapat inyo lebih banyak lele. Masya Allah, tabarakallah. Di depan kita ada anak-anak. Cuba Ustaz cari apa bacaan tu. Dakek kan? Untuk pembangunan madrasah Al-Mulazamah Al-Huffaz. Mulazamah Al-Huffaz. Tolong satu naik kate. Ku banyak ikan-ikan gadang. Alhamdulillah menyebar anak-anakku. Dan yang paling mantapnya itu plastiknya transparan pula. Jadi langsung nampak warnanya hijau, merah. Jangan sampai ada abu-abu. Nan hitam, bersyukurlah bapak ibu nan dakek hitam. Saudara kau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dia cuma hafal Quran, tidak paham bahasa Arab, bagaimana dia memahami Quran? Bagaimana dia baca tafsir? Jangan sampai dia baca Quran, dibacanya sendiri, ditafsirkannya sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri. Sasek surang namanya. Titelnya SS, sasek surang. Oleh sebab itu, maka di sini namanya mulazama, lazama, yulazimu, mulazama. Dua bahasamu guru. Sebab kini banyak orang nan indak baguru. Man la syaikhalahu pas syaitanu syaikhuhu. Siapa nan belajar indak baguru, maka setanlah gurunya. Baguru pada setan. Maka dibuatlah sistemnya namanya mulazama. Dua bahasa mogu guru. Itu tadi ambo diagi tanah tu, itu bukan sembarangan. Itu maknanya ambo duduk juga di siko. Mungkin sebulan sekali, tiga bulan sekali duduk ambo, datanglah murid mulazamah. Ustaz, dengarkan bacaan hadis ambo yo. anis sahabi jalil Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ambo dangakan bacoannyo sebagaimana guru ambo dulu mendangakan bacoan ambo di Darul Hadis Maroko dari guru ambo ke guru-gurunyo sampai kepada sahabat Nabi Amr bin As, dari Amr sampai ke Nabi, Nabi ke Jibril, Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai sanad. Apa kata Imam Abdullah ibn al-Mubarak? Al-isnad minad din. Sanad, silsilah keilmuan, bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka perhatikan, kamu belajar ilmu dari siapa. Ini kelebihan pondok pesantren kita ini adalah mulazamah, duduk basamogu guru. Hafalan Qur'annya basanad, sampai kepada Imam Hafs, sampai kepada Imam Asim, sampai kepada Imam Warsh, sampai kepada Imam Qumbul, sampai kepada Imam Ibnu Katsir. Mulazamah, bahasa Arabnya juga baitu. Nan patamo matan ajrumiyah, khatam ajrumiyah masuk Mukhtasar Jidan. Dari Mukhtasar Jidan mutammimah naik kate. Puncaknya adalah Alfiyah Ibnu Malik kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'run sunma harfunil kalim mulazamah duduk baguru. Sebagaimana alim ulama awak dulu Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Ibrahim Musa Parabek, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Abdul Karim Amrullah, mereka dulu duduk bersama guru di tiang-tiang Masjidil Haram. Baca kitab iko, baca kitab iko, baca kitab iko, khatam kitab iko, khatam kitab iko. Fikih, nampak tamu inyo duduk khatamkan matan takrib. Khatam matan takrib, naik fatul qarib. Khatam fatul qarib, i'anatut talibin. Khatam i'anatut talibin, mahalli. Sesudah kitab-kitab nan gadang, barulah kitab-kitab nan labih gadang lagi. Dibaconya lah kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Dibaconya pula kitab Al-Hawi Al-Kabir Imam Al-Mawardi. Khatam kitab mazhab Syafi'i, barulah pindah ke mazhab-mazhab lain sebagai perbandingan. Barulah inyo berani membaca kitab Muqaranatul Mazahib, perbandingan mazhab. Jadi ilmunya runtun. Sama bantuak bayi anak ketek nan baru lahir, nan patamu menyusu dulu asi air susu ibu. Sesudah itu barulah inyo makan pisang. Setelah pisang makan bubur. Setelah bubur baru nasi. Itu yang diajarkan di sini mulazamah ka guru. Cuba kalau bayi baru lahir dikasih katupek gulai paku, mana bisa? Matinya langsung. Galaknya. Terbayang ini bayi itu disuapkan ketupek gulai paku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ambo tidak menggurui bapak ibu sekalian. Ambo cuma menjalehkan. Beko kalau ada orang bertanya, terima tadi dari pesantren Buya Zulkifli M. Ali. Ah, nama pesantrennya? Ado eko-ekonya. Ah, apa eko tu? Itu nana kalau ceramah ado eko. Halo, halo, halo, halo, halo. Saudara. Bukan eko itu. Ekosistem santriwan santriwatinya menjaga lingkungan. Dan kedua, mulazamah. Apa makna mulazamah? Mulazamah itu telah dijalehkan Ustaz Somad tadi. Coba ulang balik, lupa belum ambo. Nanti lupa penjelasan ambo, mudah saja. Tinggal cari rekaman adik-adik ambo kameramen niko. Ada channelnya di YouTube. Jangan lupa subscribe, like, and share. Mulazamah duduk basamo tuan guru, lingkaran guru duduk lapeh sembayang, datang murid-murid melingkar, namonyo halaqoh, mangga masajiknyo gadang bana seratui kali seratui, karena akan ado halaqoh hadis, ado halaqoh tafsir, ado halaqoh fikih, ado halaqoh usul fikih, ado halaqoh sirah, ado halaqoh sejarah, diatamkan kitab-kitab. Kitab hadis, kitab ulumul hadis, membaca Sahih Bukhari, hatam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hatam Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, hatam Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, hatam Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, hatam Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, hatam Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, hatam Muwatta Malik, Musnad Ad-Darimi, hatam Muwatta Ad-Darimi, maka pindah ke kitab-kitab yang lain. Itulah makasih Ustaz Zulkifli M. Ali tadi, sado orang akan datang kasih kau mencari ilmu yang bersanad berijazah dengan mulazamah duduk basamo kagu kagu. Kalau lo datang orang ramai kasih kau, tentunya perlu penginapan, maka pemerintah daerah siapkanlah hotel gadang-gadang. Kalau mereka sudah lalu bangun tidur, indak mungkin inyo indak makan, maka masyarakat pun siapkanlah katupe gulai paku. Siapkanlah nasi lemak, nasi uduk, ayam penyet, ayam pop, ayam patah, ayam mati, ayam hutan. Akhirnya dengan pesantren ini bangkitlah ekonomi umat. Betul? Kau cari dunia sibuk membangkitkan wisata dengan macam-macam hiburan, agama rusak dan tinggal. Tapi kalau agama kau bangkitkan, insya Allah kau tinggalkan agama, dunia kau kejar, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat yang kau hidupkan, kajian yang kau bangkitkan, pesantren yang kau bangun, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Tadi saya yakin pasti ada yang cemas bahwa hujan akan turun. Betul? Cameh tadi enggak? Ambonan paling cameh. Soalnya ambonan berceramah. Jadi ya pindah ceramah. Dan paling cameh ambo ba'a pulangnya. Oke, Cik Ustaz Zul. Allahumma hawalina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah di sekitar kami, jangan turun di tampek kami. Entah kamu apa yang hujan tadi. Masya Allah, tabarakallah. Cuma beko waktu diupload di internet, indak nampak pula ceramah Ustaz Zul. Dan nampak ambo pakai tasbih. Oh, dipuji orang itulah. Hebat doa Ustaz Salman, hujan tak jadi turun. Itu namanya kambing punya susu, sapi punya nama. Susu apa? Susu sapi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tak tahu kita rupanya doa-doa orang soleh yang luar biasa. Pertemuan kita pagi menjelang siang, siang menjelang petang, dari mulai sholat-sholat kita, puji-pujian kepada Nabi, ini akan menjadikan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Alun 20 minit lagi. Eko lambo jelaskan. Mulazamah sudah ambo jelaskan. Hufaz menghafal, karena memang anak-anak kita menghafal. Anak-anak itu disuruh menghafal. Makanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir tahun 150 di Gaza, Palestina, di kampung Syekh Atallah Nasir yang memberikan ambo sorban dan tasbih ini. Disitulah lahirnya Imam Syafi'i. Hari ini beliau hadir masya Allah dengan sorbannya yang besar, hampir segadang ban Vespa. Luar biasa. Jubahnya 3 lapis, lengkap dengan jas dan dasinya. Ambo sudah berfoto joinya, cuma alun di upload leh. Tidak lo sempat tadi, kurang panjang sambutan Buya Zulkifli M.A. Bangga kita tidak berjumpa kita dengan Imam Syafi'i, tapi orang sekampung dengan Imam Syafi'i datang bersama dengan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan kehadiran beliau dari Palestina. Lalu Imam Syafi'i itu hafal Quran umur 7 tahun. 7 tahun sudah hafal Quran. Kenapa? Karena dari kecil dibiasakan. Bahasa pepatah kita mengatakan Allah bisa karena Allah bisa karena biasa. Kenapa anak-anak di Indonesia tidak hafal Quran dari kecil? Karena tidak dibiasakan hafiz hufaz, yang dibiasakan menyanyi dan menari. Topi saya bulat, bulat topi saya. Kalau tidak bulat, bukan amak saya. Kalau ambo berceramah yang mandanga pejabat-pejabat biasa, ambo berceramah yang mandanga orang-orang tua biasa, tapi ambo berceramah di danga balisan yang terdepan anak-anak, inilah yang akan menjadi penghafal-penghafal Quran. Anak-anak kelas berapa nak? kelas 5. Lah barajus hafal 5. Kelas 5, 5 juz. Luar biasa. Di tempat lain, ambo tanya, sudah hafal berapa? 5. 5 juz, Iqra 5. Bataba, bataba, batata, basaba. Bangga enggak awak punya anak-anak para penghafal Quran? Tabaka Quran di perpustakaan, habis Quran di ayujan, tapi insya Allah Quran indah akan hilang. De apo? Para penghafal Quran hadir 5 juz dan 25 menyusul insya Allah. Takbir. Al-Mahiru bil-Quran, yang mahir membaca Quran, menghafal Quran, memahami Quran, duduk mulazamah bersama guru. Ma'as safaratil kiramil bararah, di akhirat akan dibangkitkan bersama para malaikat. Ila sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idhal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujjirat, lautan diledakkan. Wa idzal qubur bu'thirat, sadonan mati bangkit ke atas. Hidup. Innama amruhu idza arada shay'an la yaqula lahu kun. Kita akan bangkit, kita akan hidup sekali lagi. Ditiupkan sangkakala. Sangkakala itu macam trompet, tapi bukan trompet. Sangkakala itu adalah kornun, tanduk. Tanduk seperti apa? Seperti tanduk kerbau. Tahu tanduk kerbau? Tanduk kerbau yang panjang ditiupkan oleh malaikat, dari tanduk itu keluarlah roh-roh. Keluarlah roh. Di antara roh yang keluar dari tanduk itu, keluar roh Abdul Somad, mencari jasad Abdul Somad. Judulnya, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Roh Abdul Somad masuk ke dalam kubur Abdul Somad, lalu Abdul Somad pun bangkit hidup lagi sesuai dengan firman Allah kepada orang yang tak percaya. Namanya Asy bin Wa'il, membawa tulang yang sudah kering kerontang berwarna putih. Ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'da ma baliya wa ramma. Apakah mungkin Tuhanmu bisa menghidupkan yang sudah hancur jadi tulang? Nabi Muhammad diam. Jibril datang membawakan wahyu. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Surat apa itu? Yasin. Itulah maka awak disuruh membaca Yasin tiap malam. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca Yasin tiap malam, asbaha maghfuran lah. Waktu paginya dia sudah diampunkan Allah. Mangga awak disuruh membaca Yasin. Sebab dengan membaca Yasin awak akan ingat bahwa awak akan mati, dan setelah itu awak akan hidup sekali lagi, dan yang akan awak bawa adalah Al-Qur'an. Bangkit dari kubur, pandang ke kanan malaikat, caliak ke kiri malaikat, tengok ke muka malaikat, ke belakang malaikat, ke atas malaikat, ke bawah malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau para penghafal Al-Quran. Tapi ada orang nanti di akhirat, waktu mati, bangkit dari kubur, pandang ke sebelah kanan, Amitabh Bachchan. Hati-hati, penggemar Bollywood. Man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu, maka pasti akan dia ingat, akan dia kenang, terngiang-ngiang di telinga, terbayang-bayang di pelupuk mata. Dan di akhir mati, sakratul maut, itulah yang akan dibawa. Kalau kita sering mendengar puji-pujian, selawat-selawat, insya Allah itu yang akan terlingang, terngiang, teringat, terbayang di telinga kita. Makanya tadi kita dengar sayup-sayup dari jauh. Ambo dengar tadi, Syekh Atallah Nasir mengumandangkan, Qamaron, Qamaron, Qamaron sinan Nabi, Qamaron wajamil, wajamil, wajamil sinan Nabi, wajamil. Qamaron artinya bulan. Karena Nabi ketika datang itu dunia gelap, dan gelap itu menjadi terang karena datang bulan. Karena datang bulan pula. Tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'a. Ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta sharraftal madina marhaban ya khairada. Anak-anak kita nanti akan memandangkan pujian-pujian itu. Belum terbit fajar, belum terbit matahari, belum orang bangun sekitar kampung, mereka sudah mengumandangkan munajat dan doa. Sayup-sayup orang kampung akan terbangun mendengar bacaan Quran, mendengar puji-pujian, mendengar selawat Nabi. Sudah lama azab mau turun karena banyak yang berdosa, banyak yang makan riba, banyak yang pergaulan bebas. Sudah lama azab itu mau turun, sudah lama gunung mau meletus, sudah lama tsunami mau naik ke darat. Laut yang bergelombang dari tengah naik ke darat, itu namanya tsunami. Tsunami itu padusi. Dan laki-laki Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama ada Muhammad di tengah kalian. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama masih ada yang beristighfar. Allah tidak akan mendatangkan gempa bumi, gempo, galado selama masih ada anak-anak yang bangun di tengah malam berdoa meneteskan air mata. Rabbil firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai anak kita diajarkan nyanyi musik, bangun dia tengah malam, dibukanya keyboard, mati amaknya, dinyanyikannya lagu amak. Mama. Mati apaknya, dinyanyikannya lagu-lagu apa? Apa dangakanlah. Ambo dek ndak amu nyanyi sih, kalau amu mau lah tiga album keluar. Pensiun artis-artis tuh. Ajarkan anak awak nasyid, ajarkan anak awak baca Quran, ajarkan anak awak talaki kitab, maka ikolah tujuan dari didirikannya Huffaz Sport Center. Eko sudah ambo jelaskan, Mulazamah sudah ambo jelaskan, Hafiz sudah ambo jelaskan. 20 menit berikutnya, 20 menit yang terakhir ambo akan menjelaskan tentang sport. Eh, tinggi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa amak awak, nenek mama awak, datuk-datuk awak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan yang selama iko banyak buat maksiat dan dosa, pulang dari siko bersih dari segala dosa-dosa. Majtama al-qawun, sekelompok orang berkumpul ramai-ramai, tidak campur aduk laki-laki dan perempuan. Yalkurunallah, mereka berkumpul mengingat Allah. Maka nada munadin minas sama, datang malaikat memanggil dari langit. Hai Muhammad, sampaikan pada mereka yang sudah berkumpul ramai-ramai, selesai majlis mereka, qumu maghfuran lakum, kalian bangkit dari majlis zikir, berdiri tegak pulang, maghfuran lakum, dosa kalian bersih sebersih-bersihnya. Amin. Amin. Tapi utang indah. lupa hitang. Janganlah habis pengajian kau pulang. Apa ni? Utang dan patang. Bersih, sebersih, bersih. Oh, tak ada musafir itu. Nah, kau nak labah janji ke Ustaz Zulkifli M. Ali nak membayar sekian ratus juta? Lunaskan lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Eko, lah mau jelaskan. Hafiz, lah mau jelaskan. Mulazamah, sudah mau jelaskan. Dan terakhir, sport. What the meaning of sport? Ternyata kalau habis makan sate mak syukur, kau lancar bahasa Minang. Sport adalah olahraga. Sekarang anak-anak diajarkan olahraga maksiat. Sekarang anak-anak diajarkan olahraga. Dulu ambo sempat minder dengan laki-laki yang suka olahraga. Apa namanya itu? Binaraga. Ambo dulu kalau ledakek dengan orang binaraga, taraso ketik awak. Tapi setelah membaca berita di internet, TV, radio, dan koran, ambo sekarang pede. Rupanya yang badan-badan gadang tuh homo. Pak, di mana tempat acara sekolah raga? Wadon ogong di sana. Tatangkok lah nan badan-badan gadang itu pesta LGBT. Aku ambo memang ambo kuri, tapi ambo laki-laki asli gagah perkasa. Maka ada sport olahraga yang mengajarkan. Nauzubillah. Tapi di sini ada olahraga. Tadi waktu ambo di bawah nampak ambo masjid. Di samping masjid ada kandang kudo. Ada bapak ibu mencari kandang kudo. Alimu auladakum, ajarkan anak kamu. As-sibahah, berenang. War-rimayah, memanah. Waruku wal-khail, menunggang kudo. Kini banyak juga ambo caliak di kota-kota anak-anak ketek menunggang kudo. Tapi odong-odong. Bukan itu makasihnya. Kudo asli. Kudo idui. Ustaz pernah naik kuda? Oh, jangan kau tanya. Cari aja. Tulis di Google. Somat naik kuda. Enter. Nampak gambarmu naik kuda. Oh. Naik ambo kate kuda. Dipoto orang tu agak 1000 kali. Lapeh tu ambo turun. Untuk update status deh. Tapi di siko itu yang lingkaran itu pacuan kuda. Pacuan kuda. Kuda-kudanya di mana? Bawah. Coba cari gambar Ustaz Zulkifli M. Ali naik kuda sambil memanah. Ada dikirim orang kamu. Ustaz. Orang tu ingin memanah-manah yang ambo aja. Angin-angin. Supaya angin hati yang mau cari aja. Wah, Ustaz Zulkifli memanah pakai kuda. Ambo cari macam Robin Hood. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata bukan cuma baca Quran, bukan cuma meriwayatkan hadis, bukan cuma ahli fikih, tapi juga pandai bakudo, naik kuda. Jangan sampai yang punya ajaran umat Islam, tapi atlet berkuda bukan orang Islam. Jangan sampai yang mengajarkan umat Islam, ulama dulu mengajarkan memanah, tapi yang pandai memanah bukan anak-anak umat Islam. Sekarang anak-anak muda kalau ditanya, pandai kau memanah? Pandai kau memanah? Mana apa? Mana asmara? Tuih. Baru kelas 1 SMP lah pernah asmara. Ajarkan anak-anak kita berenang. Ini anak-anak muda kita ini nafsunya bergejolak. Bagaimana membakar nafsu hawa, nafsu libido. Makanannya bergizi, makanannya berkualitas. Bagaimana memakan, membakar nafsunya. Yaitu dengan banyak-banyak berenang. Pergilah berenang. Cuma masalah sikit berenang. Tapi jangan khawatir. Kita memang tidak di tepi pantai. Ambo lah 2 kali ceramah selama 2 hari ke tepi pantai. Pantai Carocok. Pantai Padang. Naik pulau kate bukit. Memandang ke bawah. Mandi. Masya Allah. Di pesisir selatan. Tapi di tampe awak. Di mana beko anak-anak awak berenang? Kulamnya lah siap. Tepi ayah lu nadu. Tadi lewat ambo tanya Ustaz Zul. Ustaz itu apa Ustaz? Itu kolam renang. Ambo lagi tahu ke adik-adik anak-anak sekalian. Air belum ada. Nyampe kau malam malumpek lo ke situ. Yakinkan setelah airnya ada baru masuk ke dalam. Sungai ya doh, lakai juga. Lah ya doh. Sebelum ada kolam ke sungai dulu. Masuk ke sungai berenang. Kalau kau berenang dari pagi sampai sore, insya Allah bukan cuma nafsumu hilang, kau pun hilang sekalian. Sport. Beko kalau ada orang bertanya, nama pesantren itu. Hufaz Sport center. Center tu apa? Itu nang tengah malam. Center tu artinya pusat, sentral, pasar pusat, pasar sentral. Sentral tempat orang belajar hadis di Siko. Sentral tempat orang belajar bakudo di Siko. Sentral tempat orang belajar memanah di Siko. Jadi sebelum kau sampai, Ustaz Somad, karena tadi baru saja ceramah pagi di Padang Panjang, Islamic Center Padang Panjang, maka sebelum Ustaz ceramah di Pondok Pesantren Hufaz Sport Center, Ustaz istirahat dulu. Disediakanlah saya kamar. Masuklah saya ke kamar. Masya Allah, tabarakallah. Apa nan Ustaz tengok di kamar tadi? Panah, panah, panah, panah, panah, panah. Bapak ibu tahu satu panah itu berapa harganya? Ambo di rumah cuma ada tiga panah. Ambo tanya, berapa harga panah ini satu? 1 juta satu panah. Wow, hebat ya Ustaz Somad punya panah tiga. Mereknya Casio, Casio orang. Rupanya nan 1 juta itu nan paling murah. Tapi tadi ambo cari panah nan gadang-gadang. Yang besar-besar. Ada orang pandai berkuda, tak pandai memanah. Ada yang pandai memanah, tak pandai berkuda. Tapi di sini diajarkan menembak di atas kuda. Sambil memanah, sambil berkuda. Yang tak pandai memanah, tak pandai berkuda, berenang. Tak pandai berenang, baca Quran. Tak pandai baca Quran, baca selawat. Tak juga pandai, pergi ke hutan, jadi makan harimau. Sudah paham istilah-istilah kah? Abdul Somad datang bukan berceramah. Beko kalau ada orang bertanya, apa acara tadi? Abdul Somad sedang menjelaskan ampe istilah. Eko, Hufaz, Hafiz, Mulazamah, dan Sport Center. Pusat olahraga. Maka ke depan akan ada perenang-perenang handal tapi hafal Quran. Amin. Eko tidak masuk akal gue ya. Berenang itu kan pakai sempak. Memang dia perenang, tapi pakai celana karet, tertutup pakai karet hitam dari pusat sampai ke lutut. Memang dia atlet berkuda, tapi tertutup. Ini kadang kita tengok atlet-atlet ni, la haula wala quwata illa billah. Sekali caliat, hilang hafalan awak 5 juz. Sementara yang awak hafal 1 juz, dan hilang 5, min ampe. Na'udzubillah. Akan lahir penunggang-penunggang kuda. Memang gagah dan perkasa, tegap di atas kuda. Tapi kalau sudah azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa kata dia? Stop, kita hentikan kuda. Kita akan menghadap pemilik kuda. Wal adiyati dhabha, Allahu Akbar. Akan datang, lahirlah generasi-generasi yang selamat dari narkoba. Amin. Hai Bapak Ketua BNN, wajib kalian datang kemari karena pesantren ini termasuk yang menyelamatkan anak muda dari narkoba. Takbir. Hai Bapak Menteri Kehutanan, datang kalian meninjau kemari karena ini termasuk pesantren yang menyelamatkan hutan, menyadarkan umat akan pentingnya menanam reboisasi. Datang kalian kemari. Takbir. Hai Bapak Menteri Olahraga dan pemuda-pemuda olahraga, datang kemari, jenguk ini, lihat bagaimana mereka naik kuda, lihat bagaimana mereka memanah, lihat atlet-atlet kita, mereka tetap menjunjung tinggi kebangsaan. Jaga NKRI, jaga Islam, jaga kebangsaan. Hai tokoh-tokoh nenek mama bumi Minangkabau, datang kalian menjenguk kemari, karena inilah yang akan membangkitkan harkat martabah dan marwah Minangkabau di masa akan datang. Takbir. Bumi Minangkabau, bumi Islam. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam, hilang minangnya, tinggal kabaunya. Betul. Tapi jangan sampai kita hanya nostalgia di masa lalu saja. Hebat orang Minangkabau. Hebat orang Minangkabau. Siapa itu Muhammad Nasir? Orang Minangkabau. Siapa itu Buya Hamka? Orang Minangkabau. Siapa itu Syekh Muhammad? Lupa belum nama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, Minangkabau. Dulu. Dulu, guys. Yang sekarang mana? Yang sekarang mana? Untung masih ada Ustaz Zulkifli M. Ali. Bangga tak punya Ustaz Zulkifli M. Ali? Ambo basuo anak muda batatu, matonyo tajam, nyudake kamu, ambulah mulai camih. Iku aku, Ustaz Sowan, saya ini preman. Gitu. Sangkonya mutaki, enggak, sekete aduh. Saya ini preman dulu Ustaz, semua minuman saya minum. Dari mulai minuman keras, es batu, semua saya minum. Tapi akhirnya saya tobat Ustaz. Setelah mendengar pengajian di internet, saya tobat Ustaz. Dalam hati saya, pasti karena saya ya. Saya tobat akhirnya Ustaz, karena saya mendengar pengajian Ustaz akhir zaman. Dalam hati, rupanya bukan awal. Dunia ini mau kiamat Pak Ustaz. Sejahat-jahat apapun kita, dunia ini akan berakhir Ustaz. Zaman akan berganti. Hancur semuanya nih Ustaz. Lama-lama inyo pulo menceramah ya mbok. Inyo tobat. Dia ceritanya mbok. Kenal Ustaz dengan Ustaz Zulkifli M. Ali. Langsung mbok cari gambar-gambar lama. Lama pula baru dapet. Makanya tadi mbok puih-puih kan banyak-banyak. Mana tahu ada sekali lagi dan bertanya. Hah? Kenal Ustaz dengan Zulkifli M. Ali? Kami bukan cuma kenal dekat. Rumah hambo, balanci-lancian air rumahnya. Rumah hambo dapet ya mbok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka kita dukung program ini, mendukung yang punya jabatan, dukung dengan jabatannya. Yang masih laku tanda tangannya, pakai kekuasaannya. Yang masih laku telunjuknya. Yang masih laku telunjuknya. Tahu yang masih laku telunjuk. Sekali tunjuknya, caliknya aspal katanya. Nah, pakailah. Kepala dinas, kepala kantor, kepala badan yang ada kepala, yang tak ada kepala. Pakai, datang kalian kemari, tunjuk, tunjukkan tu, aspal langsung beraspal, buatkan paret beton langsung buat, kirim langsung, jangan beko lah pensiun baru datang ke sini. Kalau lah pensiun telunjuk dan tak laku, apa lagi? At-tahiyatul mati saya lah. Yang tak bisa membantu dengan telunjuknya, yang tak bisa membantu dengan tanda tangannya. Tapi kau masih punya uang, datang kemari, bantu dengan duitmu. Tak ada 100 juta, 100 ribu. Tak ada 100 ribu, 10 ribu. 10 ribu tak ada, pergi balik. 10 ribu enggak usah. Ustaz sepele je duit 2 ribu. Masya Allah, itu kamera itu. Mari sado tangan awak melambai ke kamera. Lambaikan tangan ke kamera, dada. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Lah, turun tangan. Ya lama-lama ketiak basah. Masya Allah. Rupanya di siko kalau lah habis 60 menit ganti mikrofon. Baru awak paham. Memang pas. Tadi ambo mulai setengah tiga, kini setengah hampir. Itulah nanda pe ambo sampaikan. Tapi awak masih ada tanya aja, tanya jawab. Kebeko kalau lah masuk waktu asar, tolong diagi tahu. Awak akan azan. Sesudah azan baru awak lanjutkan. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.